Siki Korintus, paos sia. Boyoke tiang puniki anak merdeka. Boyoke tiang puniki utusan ide yang Yesus. Boyoke tiang sampun ngeton ide yang Yesus, penembahan iragane. Boyoke semeton puniki woh pekarian tiange, pebuat ide sang penembahan. Ya dianje anak tios tan ngangkenin tiang puniki utusan idane. Nanging semeton ngangkenin tiang puniki utusan idane. Santukan semeton ngerage, melantaran urip semetone sejeroning ide sang penembahan punike dados bukti, mungguing tiang puniki yakti-yakti utusan ide yang Yesus. Marep ring anake sanengi wangang tiang, sapuniki pesaur tiange, punapike tiang nenten wenang medar miwah nginum buat pekarian tiange. Punapike tiang tan wenang ngemargiang paindikan sane pateh sekadi sane sampun kemargiang antuk para utusan sane tiosan. Wiaden semeton-semeton ide sang penembahan miwah dane Petrus. Tur ngajak kurenan Kristen sejeroning pemargin tiange. Punapike wantah tiang miwah Barnabas ke wanten sane kapi kedeh buat ngerereh pengupo jiwan tiange niri. Punapike nanin wenten prejurit ring angkatan perang, sane ngemedalang prebie newek. Punapike wenten anak tani sane nandur wit anggur, sane nenten nunas woh anggur ipune. Punapike wenten pengangon biri-biri, sane tan nginum susun biri-biri nipune niri. Indik sane aturang tiang puniki, medasar antuk pengalaman tiange nyabran rahine. Ring pidab-dab torate, taler sampun kekecap sekadi asa punike. Iri ke wenten ke surat sapuniki. Kedeja camoke bungut sampine ane sedekan metekap. Sane karsayang antuk ide sang yang widiwase iriki. Boyoje banteng ke wanten. Nanging sujatini pun irage. Sabdane punike mulo tuah kesuratang buat irage puniki. Anake sane nandur miwah sane mederep, sampun sepatutipun sami pada mekarya, medasar pengajap-ajap pacang pulih duman. Tiang puniki sampun nyambahang bibit rohani ring pantaran semetone. Napike tan patut yen tiang alap akede wah-wah sane sekala saking para semeton. Yening anak tiosan medue wewenang, jago nampi bagian woh-woh punika saking semeton, boyoke wewenang tiange langkung agengan malih ring anake punika. Nanging wewenang tiange punika durung gunayang tiang. Tungkalikanipun, tiang niri sampun ngemedalang probia, mangdo sampunang tiang puniki, ngawinang santul pemargin orti rahayun ide sang Kristus. Sampun jantan semeton uning, mungguing anake sane ngayah ring perhiangan agung, ipun pulih pengupo jiwanyane saking perhiangan agung. Dur anake sane ngayah ring genahe ngaturang aturan, ipun taler pulih duman saking aturane punika, asa punika taler ide sang penembahan sampun netepang buat anake saning lumrahang orti rahayune punika patut pulih pengupo jiwanyane saking orti rahayune punika. Nanging tiang durung naonin ngangen wewenang tiange punika. Dur tiang nyuratang indike puniki boyoje buat nuntut wewenang tiange punika. Santukan buat tiang, becikan tiang padem, bandingan ring kebungahan tiange puniki rampas anak. Dan wenten sane patut anggen tiang jalaran, buat nyumbungang dewek, ulian tiang lumrahang orti rahayu, santukan indike punike mule wantah dados tetegenan tiange. Semalihe, ambate ageng sengkalan tiange, yen tiang nenten ngelumrahang orti rahayune punike. yen tiang margiang pekarian tiange punike, mula wetu saking pekitan tiange niri, wenangke tiang ngajap nampi upah. Nanging santukan tiang lumrahang orti rahayune punike, mula wetu saking pekitan tiange newek, indeke punike mula dados tetegenan tiange newek, sane ke pisarayang antuk ide sang penembahan ring tiang. Yeni ngasa punike, napike sane dados upah tiange. Upah tiange inggih punike, tiang kelugre ngelumrahang orti rahayu tanpa upah, inggih punike tiang nenten nuntut wewenang tiange sejeroning tiang ngelumrahang orti rahayune punike. Tiang puniki anak merdeka. Tan wenten anak sane manjakang tiang. Nanging tiang newek, na dosang dewek tiange panjak buat anake sami, mangdane tiang meresi dayang moleh anak seakeh-akeh ipun. Punika awinanipun, marep ring anak Yahudine, tiang dados anak Yahudi, mangde tiang poleh anak Yahudi. Marep ring anake sane ngagem pidab-dab Torat, tiang taler sekadi anak sane ngagem pidab-dab Torat, yadian tiang tan ke perintah antuk pidab-dab Torate punike, mangne tiang poleh anak sane ngagem pidab-dab Torat. Marep ring anake sane boyo Yahudi, tiang taler dados sekadi anak sane boyo Yahudi, sekadi anak sanetan uning ring adat istiadat anak Yahudine, mangde tiang moleh anak sane boye Yahudi. Indike puniki boye je mepiteges, mungguing tiang tantuon ring pituduh ide sangyang widiwase, sujatinipun tiang urip sejeroning reh-rehan pituduh ide sang Kristus. Ring pantaran anake sane lemet kepercayaannyane ring ide sangyang widiwase, tiang taler dados sekadi anake sane kadi asapunike, mangde tiang meresidayang moleh anake sane kantun lemet kepercayaannyane. Cutetipun, marep ring anake makesami, tiang dados sesamanipun, mangdane tiang meresidayang ngerahayuang mekudang-kudang anak saking pantaran anake punike. Seluiring paindikane puniki, makesami margiang tiang uli krana orti rahayu punike, mangdane tiang taler poleh eduman merte sane kerauhang melantaran orti rahayu punike. Semeton sampun uning, mungguing anake sane melombo, sami pada melaib si barengan. Nanging adiri sane jago pulih hadiah. Duaning punike, pelaibang je ragan semetone sebecat-becatipun. Mangdane semeton pulih hadiah. Sewatek anake sane sareng-sareng melatih, sami pada setinut ring pidab-dab latihane punike. Ipun ngelaksanayang, indeke punike tetujuanipun mangde ipun pulih mahkota sanetan langgeng, nanging irage ngelaksanayang pidab-dabe punike mangde irage pulih mahkota sane langgeng. Punike awinanipun tiang melaib memeneng ngungsi sasaran. Semalihe yening sekadi anak mejaguran, tiang nyagur boyeje asal nyagur. Tiang tansah ngelatih dewek antuk pidab-dab sane keras, mangdane tiang sane ngajakin anak tios sarang melombo, sampunang tiang raris ketulak.